berdoa ketika akan masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurah atas kalian. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud Tirmizi.